dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Semoga senantiasa kita semuanya selalu dalam limpahan berkah dan juga kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kalau misalnya Anda dalam tafsir Al-Misbah beberapa hari yang lalu atau kemarin, mungkin Anda selalu ditemani oleh rekan saya yang cantik, Alia Rohali. Dan kali ini saya, Hadi Yunus, dan beberapa hari ke depan insya Allah akan menemani Anda dalam tafsir Al-Misbah. Dan tentunya seperti biasa, yang harus selalu ada adalah Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Baik Pak Quraisy, alhamdulillah. Bapak gimana? Alhamdulillah. Baik, dan juga bintang tamu pada hari ini yang akan menemani kami dan juga Anda semua ada di rumah, ada yang cantik, Cici Shihab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebutannya namanya Zizi atau gimana? Zizi, betul? Zizi Shihab. Zizi Shihab, betul. Boleh tanya dulu nggak sebelumnya, Zizi udah berapa lama berkerudung? Alhamdulillah dari Ramadan tahun kemarin. Ya. Jadi udah mau 1 tahun. Udah mau 1 tahun ya, alhamdulillah. Sudah makin mantap berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya dipilih untuk menjadi bintang tamu pada hari ini. Baik, pada hari ini kita Pak Quraisy tentunya akan membahas uraian surat Al Isra yang akan dimulai dari ayat ke 58. Pak Quraisy, silakan dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ayat 58. Ayat 58 menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Tidak satu negeri pun yang durhaka kecuali kami akan membinasakannya secara total sebelum hari kiamat, atau menyiksanya siksaan yang pedih tanpa menghabiskan mereka secara total. Itu telah termaktub dalam kitab yang tidak berubah. Itu telah berada dalam pengetahuan Allah yang tidak pernah keliru atau terlupakan. Apa maksudnya? Jelas dalam kehidupan kita dewasa ini dan kehidupan masyarakat yang lalu, ada saja orang-orang durhaka. Tetapi kalau dalam suatu negeri itu kedurhakaan sedemikian merajalela, maka Tuhan telah menetapkan bahwa kebenaran itu harus muncul. Maka untuk munculnya kebenaran tadi secara utuh, penduduk negeri yang durhaka ini bisa jadi dibinasakan secara total oleh Tuhan. Umat Nabi Nuh habis kecuali beberapa orang. Ada umat-umat yang lain yang keadaannya seperti itu, dibinasakan secara total. Sehingga tidak lagi ada bekas dari kejahatan mereka di negeri itu. Kalau tidak dibinasakan secara total, maka itu mereka dalam perjalanan sejarahnya akan disiksa dengan siksa yang pedih. Tentu saja ini berlaku dulu. Sehingga sejak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjanjikan bahwa umat Islam tidak akan dibinasakan secara total, tapi akan disiksa bisa jadi. Saya kira itu ayat kita ini. Mengapa mereka itu sampai disiksa, sampai dibinasakan? Sebabnya adalah karena setiap negeri, setiap masyarakat telah datang kepada mereka peringatan-peringatan Tuhan dan petunjuk-petunjuknya. Namun ada di antara mereka yang tidak percaya. Nah, yang tidak percaya ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka bukti-bukti bahwa utusan Tuhan yang datang kepada mereka itu benar-benar adalah utusannya. Nah, bukti-bukti itu yang dibawa oleh para nabi adalah mukjizat-mukjizat. kaum musyrik di Mekah minta juga mukjizat. Kami mau bukti, wahai Nabi Muhammad, bahwa memang engkau adalah utusan Tuhan. Tapi permintaan mereka itu adalah bukti-bukti yang bersifat indrawi. Dia misalnya, mereka misalnya di ayat-ayat ini akan kita lihat, mereka misalnya minta, coba kami mau lihat itu malaikat turun. Coba kami mau lihat itu ada surat yang ditujukan pada kami dari Tuhan. Kami mau lihat itu kitab suci Al-Quran ini turun dari langit. Coba kami mau lihat, kalau memang kamu benar, jatuhkan langit itu. Coba kami mau lihat, kamu mempunyai rumah dari emas. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya ini menyatakan, وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلِينَ. Kami sudah tidak akan lagi menurunkan bukti-bukti seperti usul-usul kalian, yakni bukti-bukti yang bersifat indrawi, karena pengalaman kami, karena dahulu umat-umat itu diberikan bukti-bukti yang bersifat indrawi, mereka tetap tidak mau percaya. Kalau kami berikan kepadamu sekarang bukti-bukti yang bersifat indrawi, bisa jadi berkata, oh, kami dihipnotis. Kami disihir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bukti-bukti itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dalam bentuk indrawi, tetapi dalam bentuk akli yang bisa difikirkan. Iya toh? Itu dia. Dulu firman Allah memberi contoh, dulu kaum Nabi Saleh kami beri unta. Sangat jelas bukti dari kehadiran unta itu. Mereka itu pemahat-pemahat yang sangat mahir. Mereka minta, wahai Nabi Saleh, coba pahatkan kami unta sehingga bisa terlihat seakan-akan hidup. Allah memberikan dia dari gunung dibuatkan unta yang benar-benar hidup, bukan lagi seakan-akan hidup. Mereka bisa melihat untanya, mereka bisa memerah susunya dan lain-lain sebagainya. Kita lanjutkan nanti. Iya, baiklah. Tadi kalau sedikit pertanyaan mungkin dari yang indrawi itu hampir sama dengan wujud mungkin ya. Iya, yang jadi wujudnya melihat yang wujudnya wujud terjangkau oleh panca indera. Iya. Baiklah, semakin menarik kayaknya pembicaraan tentang pembahasannya dimulai dari ayat 8 surat Al-Isra. Nanti kita akan lanjutkan masih tetap dalam tafsir Al-Misbah. Anda takut tidak lulus ujian, tidak lari, belajar. Anda takut kepada Tuhan, mendekatlah kepada-Nya. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari Al-Quraisy dari surat Al-Isra. Ya, jadi itu tadi diberi unta, ya, benar hidup, bisa memerah susunya. Jadi bukan lagi gambar, bukan lagi ini. Ya. Tapi ya, mereka tetap menolak, bahkan mereka membunuh unta itu. Ya Allah. Maka jatuhlah siksa Allah terhadap mereka. Kita lihat lanjutnya. Dikatakan memang sebahagian dari tanda-tanda yang Allah anugerahkan kepada manusia itu sebagian diberikan agar menimbulkan rasa takut mereka. Kita garis bawahi, banyak dorongan orang untuk mendekat kepada Tuhan. Salah satu di antaranya yang terkuat adalah rasa takut. Kalau Anda takut pada sesuatu, yaitu, takut itu bermacam-macam. Anda bisa takut pada singa, Anda lari. Anda takut tidak lulus ujian, tidak lari, belajar. Anda takut kepada Tuhan, mendekatlah kepada-Nya. Yaitu, jadi supaya mendekat. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya ini menyatakan, wahai Nabi Muhammad, renungkanlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kamu aneka anugerah, sehingga semua manusia itu berkeliling di kamu, tapi Allah selalu mengawasi mereka dan sebagainya. Dan salah satu daripada anugerah yang diberikannya kepada kamu itu adalah pandangan yang engkau lihat. Apa maksudnya pandangan yang engkau lihat? Bisa jadi mimpi. Bisa jadi pandangan yang beliau lihat ketika melakukan mi'raj. Mimpimu itu atau pandanganmu yang engkau lihat pada waktu mi'raj itu, kami tidak berikan kecuali untuk ujian bagi manusia. Waktu mi'raj beliau melihat sekian banyak hal dengan pandangan mata beliau. Waktu itu beliau sampaikan, orang berkata bohong. Nah, ujian buat manusia, apakah kalian percaya atau tidak? Pernah Nabi bermimpi bahwa Allah menjanjikan saya untuk masuk menguasai kota Mekah. Sebagian sahabat menduga bahwa itu pada tahun tersebut. Ternyata tidak. Nah, ini ujian juga buat manusia, bahwa mereka harus percaya pada Nabi menyangkut apa yang beliau sampaikan. Nah, itu maksudnya. Baru dia katakan, wasyajaratal mal'una. Syajarah itu pohon. Ya kan? Pohon yang terkutuk. Apa maksudnya pohon yang terkutuk? Ada yang berkata, pohon yang terkutuk itu kelak di hari kemudian, di sumber terdalam dari api neraka, ada pohon namanya pohon zakum. Itu sangat-sangat pahit, penuh duri. Karena pahitnya, karena menyiksanya, dia dinamai pohon yang terkutuk. Itu satu pendapat. Ada lagi yang berkata, pohon yang terkutuk itu begini kira-kira. Kita kalau punya, menggambarkan keturunan seseorang. Itu kan pohon. Yeah. Terus anaknya bercabang. Yeah, nanti kiri ada pohon, ke kanan, persis pohon. Itu syajarah. Yeah. Ya kan, syajarah itu. Nah, ada orang-orang, atau sebelum itu, dalam pendidikan itu dikenal ada dua faktor utama yang bisa membentuk kepribadian seseorang. Yang pertama faktor pendidikan, yang kedua faktor keturunan. Anda keturunan baik-baik, mestinya Anda tidak begini. Karena, itu memang wajar, itu keturunan orang jahat, ya kan? Nah, ada yang dinamai Tuhan oleh ayat ini keturunan yang terkutuk. Artinya dia punya gen tidak baik. Akarnya sudah tidak baik. Akarnya sudah tidak baik, ya kan? Yeah. Nah, memang pakar-pakar pendidikan berkata atau mereka berbeda pendapat apa yang dominan. Apakah faktor keturunan ataukah faktor pendidikan? Nah, saya duga keras, kalau hemat saya itu faktor pendidikan. Karena bisa saja ada orang tuanya jelek, dia jadi baik. Bisa jadi juga orang tuanya baik, dia jadi jelek. Ya, tapi bahwa gen mempunyai pengaruh, itu jelas. Karena itu agama berkata, kalau mau cari pasangan yang keturunan baik-baik. Iya kan, itu kalau kata orang Jawa, bibit bebet bobot. Iya kan, ya. Nah, ini yang dimaksud. Baiklah, wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan wa kufra. Kami tambah lagi peringatan kami agar mereka takut, tapi justru mereka menjauh dari tuntunan-tuntunan ini. Baru selanjutnya di sini dia bercerita, ayat-ayat kita berikutnya ini bercerita tentang peristiwa kejadian Adam dan pengalamannya bersama iblis. Kita semua tahu, beberapa kali kita sudah bicarakan hal tersebut. Di sini dikatakan, renungkanlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Mereka semua sujud, tetapi iblis enggan sujud. Dia berkata, apakah wajar saya sujud kepada siapa yang engkau ciptakan dari tanah. Alasannya, saya tidak wajar sujud, saya dari api, tapi lebih mulia dari tanah. Sebenarnya tidak benar api lebih mulia dari tanah. Tanah dibutuhkan oleh manusia dan binatang. Binatang tidak butuh api, ya Pak? Yeah. Tanah itu konsisten. Dia di bawah tanah sekian banyak hal yang bermanfaat. Api selalu ini. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah jangan pernah menjadikan asal kejadian Anda atau keturunan Anda sebagai faktor yang menjadikan Anda dinilai mulia. Kemuliaan pada nilai-nilai yang Anda anut. Kemuliaan pada kebaikan yang Anda sebarkan. Bukan pada keturunan Anda. Iya kan? Ya. Oke. Okay. Berarti kita tahan dulu Pak Korais. Boleh Pak Korais? Silahkan. Karena akan ada yang lewat dulu. Okay. Jadi sudah sampai pembahasan tentang asal-muasal ya, Pak Korais. Ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa dalam Tafsir Al-Misbah. Terlibatlah kamu dalam anak-anak mereka. Mereka cinta anaknya. Jadikan anak-anak yang mereka cintai itu alat untuk menjerumuskan mereka. Kita kembali lagi ke dalam Tafsir Al-Misbah, pembahasan tentang surat Al-Isra yang dimulai dari ayat 58. Silahkan dilanjutkan lagi, Pak. Baik, jadi iblis enggan sujud. Ya. Kemudian dia berkata, cobalah jelaskan padaku, wahai Tuhan, apakah ini, kata ini itu menghina, ini yang kamu jadikan lebih mulia dari aku, karena engkau menyuruh saya sujud kepadanya. Apakah yang ini yang wajar saya sujud padanya? Sungguh, seandainya engkau mengabulkan permohonanku agar aku dapat hidup sampai hari kemudian, pasti, dia katakan sini, la ahtanikanna dzurriyyatahu. Itu maksudnya begini, pasti saya akan meletakkan kendali di mulut anak cucunya. Apa maksudnya meletakkan kendali? Itu kuda, kita letakkan kendali di mulutnya. Ya, untuk apa itu? Supaya bisa diarahkan kemana kita mau. Ya. Pasti saya akan menggoda anak cucunya, saya akan jadikan dia dibawa kendali saya. Kecuali sedikit di antara mereka yang saya tidak mampu kendalikan. Jadi ada yang tidak mampu dikendalikan. Allah berfirman, silahkan lakukan apa yang kamu mau lakukan. Izhab. Tapi ingatlah, bahwa siapa di antara manusia yang mengikutimu, dia juga akan masuk ke dalam neraka. Baru Allah melanjutkan. Ini godaannya setan sekarang ini digambarkan. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wajlib alaihim bikhailika warijlika. Istafziz itu artinya ciptakanlah kondisi yang menjadikan anak cucu itu melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak buruk baginya. Kompori dia, panas-panasi dia. Silahkan lakukan apa yang kamu mau lakukan. Gunakan bisautika dengan suaramu. Bisa jadi dengan nyanyian ini. Ada nyanyian yang mengantar kita kepada keburukan atau tidak. Kalau nyanyiannya bagus, kayak Edi punya nyanyian, ya kan? Langsung kuat. Mengantar kita mengingat Tuhan itu bagus. Yeah. Nah, bisa juga sautika komandomu. Karena suara keras itu. Nah, bisa juga jadi kata sautika ini bisa luas sekali maknanya. Terus wajlib alaihim bikhailika wa rijlika. Kumpulkan kau punya tentara berkuda dan infanterimu. Maksudnya apa? Kumpulkan kekuatanmu seluruhnya, kekuatan militer. Kalau ini tadi saut suara, isu-isu propaganda dan sebagainya. Ada setan enggak yang kayak gitu? Ada. Banyak. Banyak kan? Wasyarikum fil amwali wal aulad. Terlibatlah dengan mereka pada harta-harta mereka. Bagaimana caranya? Suruh dia korupsi. Ya. Yeah. Suruh dia makan riba. Lakukan kegiatan-kegiatan ekonomi harta yang merusak mereka. Wa fil aurat, terlibatlah kamu dalam anak-anak mereka. Mereka cinta anaknya, jadikan anak-anak yang mereka cintai itu alat untuk menjerumuskan mereka. Bangun sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan yang bisa menjerumuskan mereka. Silahkan lakukan itu semuanya. Janji mereka dengan janji-janji palsu. Ini semuanya cara-cara setan. Ya, mungkin sebagian dari pemimpin kita itu setan. Ya kan? Yang memberikan janji-janji kampanye yang enggak benar. Ya, pada saat kampanye banyak yang pada ya saat kan? Wa'idhu wa ma ya'idu musyaitanu illa ghurura. Tidak ada yang dijanjikan oleh setan itu kecuali tipu daya. Nah, ini cara-cara setan menggoda. Berarti memang setan itu bisa menggoda dari semua sisi ya memang. Dari semua sisi. Dan sudah janji dari dulu. Dan Tuhan sudah beri izin, silahkan kamu lakukan itu. Tapi yang sedikit tadi kan dia kecuali sedikit. Allah terus berkata, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang taat, yang mau mendekat diri kepadaku, kamu tidak punya kemampuan untuk menggoda mereka. Saya pernah berkata bahwa setan itu seperti kuman. Kalau Anda imun, tidak akan terkena oleh setan. Kalau dalam konteks, kalau dalam konteks kesehatan jasmani imun, dalam konteks kesehatan rohani iman. Kalau Anda beriman, percaya pada Allah, tidak mungkin dia bisa menggoda Anda. Selama kita mempunyai dasar yang untuk mengimani pada Tuhan, yang selalu ingat Tuhan. Boleh jadi sekali-sekali kita terjatuh, tetapi kalau kita ingat Tuhan, kita akan menyesal, kita akan ingat. Setan tidak akan. Di satu tempat itu Allah menyatakan, wa kana kaidus syaitani dha'ifa. Tipu daya setan itu untuk orang-orang yang beriman lemah, tidak ada artinya. Baik, Pak Kures dan juga Sisi, ini kita ada beberapa pertanyaan dari pemirsa di luar sana. Pak Kures, kita lihat pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisa Nuraini Oktaviani. Saya ingin bertanya, apakah dapat dikatakan bahwa banyak harta di dunia juga merupakan sebuah ujian bagi manusia? Itu kenapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta, ya. Sebenarnya bukan cuma harta itu ujian. Hidup ini adalah ujian. Anda sakit, Anda diuji. Anda kaya, Anda diuji. Anda berilmu, Anda diuji. Anda cantik, Anda diuji. Anda diuji dan orang lain diuji. Jadi hidup ini seluruhnya adalah ujian. Itu di dalam Al-Quran jelas sekali Allah menyatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Bukan yang baik, yang lebih baik. Kita harus bersaing di dalam kebaikan. Saya kira itu ya. Berarti penjelasannya adalah, jawabannya adalah memang bukan hanya harta saja, tapi dalam hidup ini adalah semuanya ujian. Kedudukan, ujian, segala segala. Dan ujian itu ada yang bersifat yang seolah-olah seperti menderita ataupun yang seolah-olah nikmat ya. Ujian bisa berupa kesenangan, bisa berupa kesusahan. Oke, baik Pak Quraish, ada satu lagi pertanyaan lagi dari teman kita yang ada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lesanya ya. Saya ingin bertanya, apakah mengeluh dan kesedihan merupakan salah satu cara setan menggoda kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengeluh kesedihan. Ini yang nanya juga kayaknya lagi mengeluh kesedihan itu. Mukanya lemas banget. Mengeluh, Pak Kurais. Nabi Ibrahim banyak mengeluh. Nabi Ayub banyak mengeluh, tapi keluhannya disampaikan pada Tuhan. Curhatnya sih. Ya Allah, ini begini. Anda boleh mengeluh kepada manusia, tetapi yakinlah bahwa yang bisa menghilangkan keluhan Anda hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ketika ditimpa sesuatu dan Anda mengeluh, jangan jadikan keluhan itu hambatan untuk melakukan sesuatu yang positif. Lantas berpangku tangan, udahlah begini, bukan itu. Sangat manusiawi seseorang yang ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkannya, lantas dia mengeluh. Itu manusiawi. Tetapi jangan keluhan itu menjadi sebab untuk terhambatnya kebaikan. Saya kira itu. Berarti mengeluh itu memang sangat manusiawi sebetulnya. Sangat selama manusiawi. Mengeluhnya juga ya, lebih positif lagi kalau memang kita mengeluh langsung sama Allah gitu. Baiklah, setelah ini mungkin Cici mau banyak pertanyaan ke Pak Quraish, dipersilakan monggo. Dan untuk pemirsa Anda di rumah, kita akan tetap kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Yang difitnah atau yang terkena gosip juga diuji. Bagaimana sikap kamu terhadap itu? Kita kembali lagi ke dalam Tafsir Al-Misbah, dan sekarang mungkin saatnya, dari tadi sih kayaknya Sisi udah mau nanya tapi banyak yang ditahan dari tadi mau ngomong tapi gak enak untuk motong Pak Quraish berbicara. Sekarang Sisi silahkan. Jadi gini, tadi sih dengar penjelasan di ayat yang awal soal bencana, musibah, ujian, apakah itu bagian dari takdir atau itu efek atau dampak dari yang dilakukan si manusia itu? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam raya ini, baik itu positif maupun negatif, kecuali takdir. Jadi keliru itu orang yang berkata, lahir, jodoh, mati, takdir. Bukan cuma itu, segak. Anda duduk di sini adalah takdir. Itu dulu saja. Nah, takdir itu sistem yang ditetapkan Tuhan. Dampak dari sistem itu yang ditetapkan Tuhan. Saya akan beri contoh. Saya punya batu, saya lempar ke tembok itu, itu batu tidak akan melenting. Ya. Saya punya bola, saya lempar ke tembok itu, dia melenting. Itu takdir. Nah, sekuat saya melempar, sekuat itu pula lentingannya. Kalau keras, jauh. Kalau lemah lembut, dekat. Nah, Tuhan sudah atur semua itu. Dulu pernah Sayyidina Umar mau berangkat ke luar kota, ke Syam. Dia mendengar ada berita bahwa di sana ada wabah. Dia batalkan keberangkatan. Ditanya, apa kamu lari dari takdir Tuhan? Apa jawaban beliau? Saya lari dari takdir Tuhan menurut takdir Tuhan yang lain. Jadi kita alam raya ini tempat manusia berada. Anda boleh berada di ujung sana. Kalau mau pindah, Anda diberi kemampuan untuk pindah sesuai dengan pilihan, ya? dikasih pilihan. Pilihan yang terbatas. Anda boleh berjalan, mau terbang, tidak bisa. Takdir kita manusia tidak bisa terbang dari sendiri. Takdirnya adalah kalau mau terbang, naik pesawat. Ya kan? Begitu itu takdir. Ya kan? Itu takdir itu kata banyak pendapat, katanya takdir itu bisa dirubah oleh manusia, betul nggak sih? Iya, tapi takdirnya dia ubah menuju ke takdir yang lain. Pilihan itu tadi. Pilihan takdir itu memang ada pilihannya. Pak Quraish, ada kronologi cerita tentang kejadian bencana-bencana di Indonesia terjadi sekarang juga. Seperti ada di salah satu kota saya pernah mengunjungi, jadi ada banjir bandang yang terjadi di kota itu, ternyata di banyak perumahan, mereka tertimbun, ternyata bukan hanya karena curah hujan yang sangat tinggi, tapi ada satu komplek perumahan yang memang sudah tertumpuk semuanya akhirnya oleh sampah, sampai akhirnya rumah. Itu kan kita berpikirnya adalah mungkin karena air meluap karena tumpukan sampah yang sangat, itu bagaimana menurut Pak Quraish? Bencana itu bisa karena ulah manusia, bisa karena ujian Tuhan, bisa juga dalam konteks pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan. Banjir bisa jadi karena kesalahan manusia. sampah tertumpuk, ya, menebang hutan. Itu dinamai oleh Al-Quran musibah. Ya. Tidak ada musibah yang menimpa kamu kecuali karena ulah kamu. Bisa jadi ujian, namanya bala dalam bahasa Al-Quran. Ujian. Saya tidak salah. Kok saya kena? Anda diuji. Boleh jadi kalau anak saya jalan di jalan ketabrak mobil, dia tidak salah. Orang tuanya diuji, sabar atau tidak. Bisa ujian. Bisa jadi juga dalam konteks pemeliharaan Tuhan, itu gempa kalau terjadi atau gunung meletus kalau terjadi, itu bisa mengangkat tanah-tanah yang ada di bawah, diangkat ke atas sehingga daerah itu akan menjadi subur. Kalau fitnah, gosip itu termasuk ujian atau gimana? Iya, memfitnah, menggosip itu dosa. Manusia diuji. Apa kamu suka memfitnah? Apakah kamu suka menggosip? Yang difitnah atau yang terkena gosip juga diuji. Bagaimana sikap kamu terhadap itu? Apakah kamu berusaha membela diri? Menjelaskan bahwa itu tidak benar. Apakah kamu meledak-ledak? Itu juga ujian, ya kan? Nah, saya hanya ingin ada kesalahan populer dalam masyarakat yang berkata memfitnah itu lebih kejam dari membunuh. Iya, iya, itu fitnah dalam bahasa Al-Quran berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Al-Quran itu artinya menguji dalam bentuk siksaan. Menyiksa orang lebih kejam daripada membunuhnya. Karena membunuhnya sekaligus mati. Iya. Kalau menyiksa, gitu. Tapi kita dalam bahasa Indonesia, fitnah itu kan diartikan menisbahkan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Iya. Gitu? Nah, itu dalam bahasa agama dinamai buhtan. Buhtan. Bisa jadi apa yang dinyatakan itu memang benar, ya, tapi tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Kenapa kamu sampaikan itu? Ya kan? Ya. Itu dalam bahasa agama dinamai riba. Riba. Riba. Anda tidak boleh menyebut keburukan orang lain walaupun itu benar, ya, kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya apa? Misalnya, saya tidak senang dinamai orang juling, ya. Tapi kalau saya mau perkenalkan, oh itu tadi si A datang, si A yang mana ya? Itu anaknya si B, siapa itu? Itu yang juling, terpaksa. Yeah. Oh, yeah. Seorang yang telah dikenal melakukan kesalahan, melakukan kemungkaran, oh itu si A, siapa? Itu yang peminum, karena dia sudah terang-terangan minum, ya. Seorang yang ingin melamar anak saya datang bertanya pada Anda, bagaimana sih pendapat Anda tentang itu? Anda harus beritahu saya bahwa jangan, dia tidak sholat. Walaupun dia tidak senang. Jadi ada beberapa itu yang itu nggak apa-apa ya dikasih. Iya, itu boleh demi kebaikan. Iya. Baiklah, kita tahan dulu lagi pertanyaan-pertanyaan dari sisi dan pemirsa, kita akan masih kembali dalam tafsir Al-Mikbah. Jangan kemana-mana. Menjanjikan Jakarta tidak akan banjir dalam 6 bulan. Sudah tidak. Itu janji-janji setan. Kita sudah memasuki segmen terakhir dalam tafsir Al-Misbah dan masih banyak sekali sebetulnya kalau pertanyaan gak akan habis-habis ya. Pak Quraish, tadi saya mau nanya tadi tentang janji-janji yang diberikan oleh seseorang ataupun siapapun kepada siapapun, ya, seseorang ataupun kepada masyarakat banyak. Misalnya janji dari seorang calon pemimpin yang akan tadi mungkin ya di sini dengan kampanye dan sebagainya, tapi pada saat sudah terpilih dan ternyata janjinya tidak banyak yang tidak dipenuhi, apakah dosa yang dilakukan oleh si pemimpin tadi di apa namanya oleh pengikutnya juga itu dapat dosanya juga nggak Pak? Tidak dong, kan pengikutnya yang ngebelain Pak. Nah, kalau dia belain tim saya. Iya, sudah poin ya. Tim sukses. Aku berusaha untuk lulus. Oke, kalau kita katakan tim suksesnya, sadar enggak tim suksesnya bahwa janji ini sebenarnya mustahil akan wujud? Ya, biasanya ada yang sadar deh. Iya. Saat satu orang misalnya berkata, kalau saya jadi pemimpin, setiap orang pendidikan akan menjadi gratis sampai fakultas. Mampu mbak? Mampu nggak negara? Nggak logik. Artinya jangan janji begitu dong. Ya. Dan itu kalau yang mendukung dia, katakanlah tim suksesnya berkata begitu atau pimpinannya berkata begitu dan dia restui, dia merestui kebohongan. Ya. Tetapi kalau dia berjanji berkata, saya akan kalau saya menjadi pemimpin saya akan menjadi menawarkan ini, akan berusaha untuk ini dan apa yang digambarkannya itu bisa masuk di akal. Maka itu bukan janji, walaupun nanti ternyata setelah dia usaha, ada orang berjanji, saya akan jadikan Jakarta kota yang bersih dari sampah dalam setahun. Menjadikan Jakarta tidak akan banjir dalam 6 bulan. Maksudnya tidak. Itu janji-janji setan. Iya. Setan seringkali datang pada seseorang, berilah janji. Padahal janji itu disadari oleh yang bersangkutan ini tidak mungkin, tapi oke deh, biar ditipu aja. Saya kira itu maksudnya. Kisi, masih ada yang mau ditanyain lagi? Sudah cukup ya? Nanti jadi curhat kebanyakan. Apalagi kalau soal gitu kita tadi, kesimpulan Pak Kurai. Kesimpulan, mari kita lihat kesimpulannya. Kita ada di sini. Kita tadi ayat berapa itu? Mulai dari ayat ke-58, Al-Isra. Oke, bagus. Yang pertama, kesimpulan kita, memaparkan bukti-bukti yang bersifat indrawi dapat dibenarkan bila yang dihadapi adalah masyarakat yang belum mencapai kedewasaan berpikir. Nabi-nabi yang lalu itu memaparkan bukti-bukti yang bersifat indrawi karena belum dewasa pikirannya. Itu seperti membujuk anak buat makan. Perlu dibujuk atau tidak? Ya. Kalau Hedi, ada makanan perlu dibujuk. Enggak usah, Pak. Enggak perlu. Iya kan, begitu. Nabi Muhammad sudah menghadapi masyarakat yang tahap pemikirannya sudah mulai matang. Jadi disuruh, pikirkan saja. Kalau ini, itu satu ya. Yang kedua, Allah menguji manusia. Antara lain dengan hal-hal yang bersifat suprarasional, yakni sesuatu yang tidak terjangkau oleh nalar, walaupun itu tidak mustahil menurut nalar. Tadi ini mi'raj, yeah. Bisa mustahil, dipikirkan bagaimana yeah. Itu naik ke atas tanpa alat dengan waktu yang singkat dan sebagainya. Kita diuji, itu hal yang bersifat suprarasional. Suprarasional, bukan irasional. Kita sering diuji dengan itu. Yang ketiga, Allah menjatuhkan aneka bencana antara lain untuk menyadarkan manusia tentang kebesaran Allah dan keharusan kembali menyadari kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Bencana dijatuhkannya untuk apa? Supaya kamu sadar. Oh, saya ikutin. Oke. Yang selanjutnya, deretan dalil dan argumentasi tentang kekeliruan logika iblis yang dapat dikemukakan. Kita bisa berbicara panjang lebar tentang itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa seandainya pun unsur api lebih mulia daripada unsur tanah, keunggulan dan kemuliaan iblis tidak serta-merta terbukti karena keunggulan dan kemuliaan di sisi Allah bukan ditentukan oleh unsur kejadian seseorang atau keturunannya. Ya. Jangan anaknya Nabi Nuh, anaknya itu anak Nabi. tapi tidak. Kembali ke keimanan masing-masing. Kembali kepada keimanan, kepada pengabdian, kepada nilai-nilai. Manusia yang durhaka sehingga mengikuti rayuan setan diibaratkan dengan kuda yang diletakkan di mulutnya kendali. Setan itu lantas ditunggangi oleh itu. Setan mempunyai aneka cara untuk menjerumuskan manusia. Perserikatan setan dalam harta manusia difahami antara lain dalam arti keikutsertanya mengarahkan perekonomian manusia. Juga dalam arti bahwa setan memiliki bagian tertentu dari harta manusia. Jadi itu dulu dalam masyarakat Arab itu kalau ada hasil sawah, setengah diambil oleh pemilik sawah, setengahnya diberikan kepada berhala-berhala. Saya kira itu sebagian dari makna. Kesimpulan dari Al-Isra yang mulai dari ayat ke-58 tadi ya Pak Quraish. Baik Pak Quraish, terima kasih kajiannya pada hari ini. Dan juga Sisi, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, alhamdulillah kita sudah selesai pada 1 jam hari ini. Insya Allah semua kajian dari Pak Quraish bermanfaat bagi meningkatkan iman dan Islam kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.